Hidup indah pasti kalah, harus berusaha. Hidup indah hanya sementara, menggoda jiwa. Perhatikan ke temanku, kesenangan datang mengganggu. Takutkan tertipu, bersyukur dengan yang ada. Menggunakan nikmat sebaiknya, itu yang utama. Kejayaan bukannya sekali, banyak kan teruji. Kegagalan di hari ini bukan selamanya. Kejayaan di hari ini bukan selamanya. Banyakkan teruji, kegagalan hari ini bukan selamanya. Kejayaan di hari ini bukan selamanya.